Tapi kalau rezekinya sementara itu juga dari Allah, Bu, yang menggerakkan. Tapi ya berproseslah. Dan kalau ingin suami punya penghasilan, jangan ingin langsung besar kalau nggak terbiasa. Bertahap aja, asal bisa ngasih, kita hargai, betul ya. Mungkin kebutuhan segini, baru segini, nggak apa-apa. Nanti Allah kasih lewat jalan-jalan yang lain. Ada kalanya mungkin tidak banyak yang bisa dikasihkan suami, tapi istrinya diberikan jalan usaha, suaminya ibadahnya bagus, boleh jadi itu doa jadi suami juga. Yang kalau bisnisnya nggak ahli, tapi doanya diijabah. Misal begitu. Ya, ada tidak ada yang ideal, semuanya harus sinergi, ya. Itu Bu? Ya, itu juga bagian dari yang proses. Ada lagi? Nih, Dek, punten. Kiri? Udah gitu maksananya, ya tenang, ya. Ya. Ini teh ada teh yang kampus itu ya, wajib ngaji teh. Kalau nggak diwajibkan gimana? Wajib. Kamu datang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Muhammad Rifki Dilpiari dari kampus IHCT Banjaran. Izin bertanya. Dari Banjaran ke sini naik apa, Dek? Motor. Semuanya? Iya. Oh, konvoy gitu? Masya Allah. Talabah ilmi. Bagus. Kan gini ya. Gak usah pakai, ya, nggak diperlukan, ya. Maaf ya, Dek. Itu kan mulut sudah bunyi, mikir belum selesai, ya kan? Nah, kalau belum selesai mikir, nggak usah dibunyikan. Cara kita lebih kan dikirullah itu mengingat di kepada Allah. Nah, cara selain dari maksimal 3 ya. Selain dari kalimah-kalimah thayyibah, ya. Baik. Zikir itu ada 4 macam. Ada zikir dengan lisan seperti tadi subhanallah walhamdulillah atau baca Quran atau beragam yang dicontohkan Rasul. Ada juga zikir dengan akal pikiran, tafakur, oh ini teh ciptaan Allah, nilai lucu gini, semuanya dikasih makan oleh Allah, dulu ibu-ibu teh bayi, sekarang jadi sepuh begini, ya berarti Allah yang ngurus, ini teh semua dihidupin oleh Allah, itu sambil mikir, ini banyak gini teh, mengarahkan ini teh, Pak. Benar? Sambil mengeluh, abis mata gaduh nanaon, balik lagi nih. Itu pikiran. Ada lagi hati. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha tahu isi hati saya. Itu keyakinan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada. Sambil diam kita taruh nih, ini Allah maha tahu isi hati saya, Allah menilai semuanya. Itu yakin kamu. Ada juga zikir dengan tubuh, arkan, atau datang ke masjid, berbuat kebaikan, nolong orang. Nah, kalau kumplit zikirnya, makin sempurna zikirnya. Ada yang baru lisan aja, tapi belum bisa, gak apa-apa, lisan aja dulu. Nanti oleh Allah juga ditolong. Mana yang bisa duluan? Yang 3. Siapa nih? Mohon izin ada pertanyaan. Assalamualaikum, Ma. Assalamualaikum. Mana ini? Ini ya. Mohon izin. Ada tutupan pertanyaan boleh? Ya, kalau udah maksa gini masa saya nyebut tidak boleh. Kan bikin malu ya. Siapa? Tapi lain kali kalau ditunjuk ya. Siapa? Kalau pergi ke pengajian terus orang tua tidak mengizinkan dengan alasan jauh dan ongkos boros, gimana, apa kita menurut orang tua atau gimana kita? Terima kasih. Gini, kalau ada masalah kita cari jalan keluarnya. Orang tua kenapa? Bu, kenapa saya nggak boleh pengajian? Jauh, ongkos. Nah, kita cari solusinya dari sini. Emang kalau jauh kenapa, Bu? Nanti kamu lama. nanti kerjaan ini enggak. Nah, lihat efeknya. Bagaimana kalau ini saya kerjakan sekarang, saya ngaji dapat ilmu, saya bisa memuliakan ibu dan kerjaan bisa saya sempurnakan. Ongkos, ibu enggak usah mikirkan ongkos, saya ada tabungan. Gitu. Siapa? Jadi jangan kalau udah gini harus pergi atau tidak, enggak, cari solusinya. Ya, namanya. Gitu. Dahan ya. Kenapa lihat saya kayak gitu? Ya terakhir itu nih wajahnya yang nanya penasaran bisa. Benar, biasa. Ya silakan teh. Pak. Harus pakai mikrofon teh, maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, mau nanya nih, kalau pandangan Islam tentang haji dengan cara berpunten ya, berhutang gitu, ah, karena pengen maksain buat haji, itu gimana pandangan Islam tuh? Menurut ibu sudah mampu belum dia haji? Kalau misalkan dilihat dari kesehariannya memang belum mampu, cuman dia memaksakan untuk berhutang saking ku pengennya haji gitu, ah. Belum wajib itu tanda bu. Jadi kalau kita belum mampu mah belum wajib, tidak usah memaksakan. Tapi pergi gitu berhaji, tapi uangnya itu berhutang gitu. Ah. Udah perginya? Pergi, iya pergi. Lunasin atuh. Atuh gimana ngelarangnya dah udah nyampe yang. Maksudnya? Gimana bu? Ibu tanya atau maksa bu? Maksudnya gini, memang sah-sah aja atau apa ya maksudnya hajinya gimana gitu ya? Kalau secara Islamnya itu kayak gimana gitu? Apa makna dari hajinya beli itu gitu? Doainnya bu sing mabrur dan sing lunas. Udah kejadian ya bu ya. Gini, ada juga yang berhutang sebetulnya dia mampu membayar, misalkan gaji dia 20 juta. Kalau dikumpulin sekaligus nggak bisa, tapi dia bisa dari gaji ini dan pensiun itu terjamin. Misalkan nyicil 2 juta sebulan dan udah aman, nggak akan mengganggu, nggak akan merusak, karena itu uang lebih. Itu beda lagi urusannya ya. Itulah bu. Tapi kalau udah keburu pergi masih doakan sing mabrur. Positif-positif weh ya. Gitu. Ibu aja yang ngelunasin ya. Jadi bonus. Ini bonus tadi siapa yang ngacung di sini yang pasal deh. Kalau gak ada yang dengar mah. Nah silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak. Saya ini ingin sekali bertemu dengan AA. Saya teringat seorang kiai yang selamat dari Gunung Galunggung. Sebelumnya dia berjumpa dengan Kiai Jainul MJ yang saya sampai menangis dan ayat yang terngiang gitu. Kiai itu Kiai Sadili namanya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Terus dalam surat At-Taghabun ayat 14, ma asobaka min musibatin illa biidnillah, yang sering ungkapkan ya di qalbah, bagaimana hati kita supaya terbuka dengan hidayah Allah dan hikmah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pertanyaannya yang mana? Saya lagi kiainya ini. Jadi terbukanya hikmah gitu. Oh, dengan itu. Ayat itu. Kiai gimana yang tadi? Bisa selamat ya, tidak ini Gunung Galunggungnya menyingkir dari dia. Hah? Selamat dengan izin Allah gitu. Iya, iya. Bukan Gunung Galunggung menyingkir atau susah. Kiai ini. Mungkin musibahnya enggak kena beliau. Iya, gitu kan? Ya itu jawabannya ya. Bahwa semua ini hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Nah gini ya bu, Pak, beratnya dalam hidup ini tergantung tersinggap atau tidak hikmah. Jadi kalau kita paham hikmah, nah itu lebih ringan. Yukil hikmah sama Yusya. Punten. Surat Al-Baqarah 269. Iya, 269 tentang hikmah. Jadi kalau

Ampuni dosa yang terang-terangan kami lakukan. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berikan kesanggupan kami menjauhi maksiat. Ya Allah, jangan biarkan duniawi ini menyilaukan dan memperbudak kami. Jangan biarkan nafsu membuat kami terjerumus. Jangan biarkan syahwat membuat kami tergelincir berbuat maksiat. Jangan biarkan amarah menjadikan kami makhluk zalim, ya Allah. Karuniakan kepada kami nikmat iman. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni, sayangi dan lindungi saudara kami di Rohingya yang teraniaya. Jadikan yang wafat benar-benar jadikan syuhada. Engkau hadiahkan surga, ya Allah. Jadikan yang teraniaya terluka, Engkau hapuskan seluruh dosanya. Karuniakan sisa umur penuh berkah. Angkat derajatnya, ya Allah. Bahagiakan kehidupannya. Ya Allah, tolonglah saudara kami. Jangan biarkan kaum yang zalim berjaya, ya Allah. Ampuni kami belum bisa berbuat banyak untuk saudara kami. Ya Allah, berikan kepada kami kesanggupan berbuat yang terbaik bagi saudara-saudara kami dimanapun yang teraniaya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan jamaah ini jamaah yang Engkau berkahi. Berikan kelapangan bagi yang hidupnya dalam kesusahan, ya Fatah. Bukakan dan cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah, ya Razak. Lepaskan kami dari segala hutang piutang, ya Ghani. Karuniakan pendamping terbaik, ya, bagi yang merindukannya, ya Allah. Pernikahan yang barokah, keturunan yang saleh-saleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillah. Semoga Allah yang Maha Mendengar mengabulkan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Saya mohon maaf. Sampai jumpa di Radio MKFM ya, tiap pagi jam 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.